Ama canım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellem ala sayidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ve yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumahu wa ta'limahu wal ifadahu wal istifadah hasala tamassuk bi kitabillahi sunnati rasulih wa dalala 'alal khair. Muddatu jawazil qasar wal faida al ula law nawal musafiru iqamata arba'ati ayyam ghayra yawmay dukhul wal khuruj sara muqiman inda malikin wasyafi'i. Bab ini menjelaskan tentang waktu iqamah, waktu bermukim di kota tujuannya dia, yang membolehkan dia untuk mengqasar atau menjamak, atau tidak boleh mengqasar dan tidak boleh menjamak. Ini penting, walaupun sudah dijelaskan kemarin ya, tapi ini sesuatu yang banyak di antara mereka yang tidak paham. Jadi mereka banyak juga yang memahami bahwasanya mereka itu boleh qasar, boleh jamak ya selama 4 hari. Jadi lebih dari 4 hari baru mereka menahan diri tidak qasar, tidak jamak. Dan mereka tidak mengerti bahwasanya kalau tujuan di kota tersebut sudah lebih dari 4 hari, bahkan 4 hari atau lebih, maka itu sudah tidak membolehkan dia untuk qasar dan jamak. Ya. Jadi ketika masuk satu kota, tinggal dia tanya niatnya dia tinggal berapa hari di kota tersebut. Maka kalau dia niatnya di situ 4 hari atau lebih, 4 hari atau lebih, maka semenjak dia masuk di kota tersebut, maka dia sudah tidak boleh qasar, tidak boleh jamak. Di perjalanan boleh, tidak masalah. Anda mau ke Jakarta, misalnya pakai kendaraan, ya, di tengah jalan Anda boleh qasar, Anda boleh jamak selama di perjalanan. Ketika sampai di Jakarta dan niat Anda di Jakarta selama 4 hari atau lebih, masuk kota Jakarta, itu sudah tidak boleh lagi qasar, juga tidak boleh lagi jamak. Ya, bukan seperti yang dipahami sebagian orang, boleh qasar, boleh jamak sampai 4 hari. Setelah 4 hari baru dia tidak qasar, tidak jamak. Tidak. Semenjak dia masuk kota tujuannya, maka semenjak itu dia sudah bukan dianggap lagi musafir. Dia sudah bukan dianggap lagi musafir. Tapi dia dianggap mukim. Ya. Sudah dianggap mukim. Karena niat tinggal di kota tersebut 4 hari atau lebih. Tanpa keluar. Kita katakan tanpa keluar. Tanpa keluar dari kota tersebut. Tapi kalau dia keluar dari kota tersebut ada niat. Sebelum lewat 4 hari ada niat keluar dari kota tersebut, mau ke Bogor, mau ke Bandung, mau ke Bekasi, Tangerang dan seterusnya dalam jangka di masa 4 hari sebelum lewat 4 hari, maka selama itu juga selama dia berada di Jakarta masih boleh qasar, masih boleh jamak. Masih belum dianggap mukim tapi masih dianggap musafir. Jadi safarnya muttasil, safarnya muttasil mustamir, masih berlanjut safarnya dia. Ya, ketika nantinya keluar misalnya ke Bogor. Ketika sampai di Bogor apa dia dianggap musafir? Hah? Apa dianggap mukim? Ketika sampai di Bogor. Ya dilihat dulu niatnya dia di Bogor berapa hari. Kalau niatnya 4 hari atau lebih, maka semenjak itu sudah dianggap selesai terputus safarnya, berarti dia bukan lagi musafir. Tapi kalau di bawah 4 hari, 3 hari niat di Bogor, maka dia masih dianggap musafir. Selama itu juga dia boleh qasar dan jamak dan rukhsah-rukhsah yang lain. Dan nanti kalau dia kembali lagi ke Jakarta, sampai masuk kota Jakarta, boleh qasar, boleh jamak? Tergantung juga niat. Niatnya. Apa niat ketika masuk di dalam kota atau di kota Jakarta niatnya 4 hari atau lebih atau kurang? Kalau 4 hari atau lebih, berarti dia dianggap sudah mukim, sudah bukan musafir. Tapi kalau masih di bawah 4 hari masih dianggap kafir. Ya, dan niat 4 hari ketika kembali ke Jakarta dianggap dia mukim kalau tidak keluar lagi. Niatnya 4 hari tanpa keluar. Kalau masih mau keluar lagi, ya selama itu dia masih dianggap. Jadi 3 hari niat di Jakarta, nanti 3 hari di Bogor, 3 hari balik lagi ke Jakarta, 3 hari ke Bekasi, 3 hari ke Tangerang, 3 hari dan seterusnya sekitar-sekitarnya. Jadi hukumnya apa? Selalu dia dianggap musafir. Jadi dianggap selesai safarnya kalau dia niat di satu kota, tinggal di situ 4 hari tanpa keluar. Niat 4 hari. Dipastikan niat 4 hari. Ya, kalau dia misalnya tidak memastikan dia mau tinggal di situ 4 hari, kenapa dia tidak memastikan? Karena dia tergantung sama hajatnya. Kalau dia ada hajat, ya, kalau hajatnya terlaksana, selesai, maka dia pulang. Kalau tidak, maka dia masih terus akan tinggal di situ sampai selesai hajatnya. Di sini yang dikatakan oleh ulama, boleh dia tinggal gasar dan jama sampai 18 hari. Ya, yang penting hajatnya dia ada kemungkinan selesai di bawah 4 hari. Bisa 4, di bawah 4 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 10 hari, bisa bahkan sebulan. Sampai kapan dia boleh gasar dan jama? Sampai hajatnya selesai, dia pulang, selesai kan? Atau kalau tidak selesai hajatnya, sampai 18 hari. Misalnya 18 hari hajatnya pun belum selesai, maka sudah selesai. Dia sudah tidak boleh lagi gosor dan tidak boleh lagi jamak, ya. Ini kalau dia menggantungkan kepada hajatnya dia. Tapi kadang-kadang tidak ada niat berapa hari mau tinggal, tidak juga menggantungkan pulangnya dia itu dengan hajat tertentu, tidak. Nanti mau berapa hari di Jakarta? Ya, tidak tahu. Apa katanya nanti sudah. Yang penting anak ke Jakarta dulu. Berarti apa? Boleh gosor, boleh jamak ketika sampai Jakarta? Hah? Yang menentukan waktunya tidak digantungkan kepada hajat. Boleh gosor, boleh jamak? Hah? Maka hukumnya? Hukumnya boleh gosor, boleh jamak sampai 4 hari. Boleh gosor, jamak tiap hari sampai 4 hari. Kalau sudah 4 hari masih belum pulang juga, baru kita katakan tidak boleh lagi gosor, tidak boleh lagi jamak. Ini 4 hari ini untuk seseorang yang tidak ada niat kapan pulang, tidak digantungkan juga dengan hajat tertentu, maka dia selama di situ dia boleh gosor dan jamak sampai 4 hari. Tapi setelah itu tidak boleh lagi gosor dan jamak. Paham ya? Paham tuh? Nah, ini yang pertama. Dikatakan launawal musafir iqama arba'ati ayyam. Kalau seorang musafir, dia niat bermukim di satu tempat, di satu kota, 4 hari. Niat 4 hari. Selain yaumid duhul wal khurud, selain hari datang dan selain hari keluar atau hari pulang. Jadi, tidak dianggap dan tidak dihitung hari datangnya, tidak juga dihitung hari pulangnya. Jadi, kalau misalnya dia pulang, datang hari, sekarang hari apa ini? Sabtu. Dia besok pagi misalnya ke Jakarta, naik pesawat. Ya, berarti Sabtu dia sudah ada di Jakarta, Sabtu pagi di Jakarta. Ya, kapan dia tidak boleh gosor, tidak boleh jamak kalau niat pulang hari apa? Hah? Kalau niat pulang hari sekarang besok Ahad, ya, besok Ahad. Ya, jadi Ahad tidak dihitung karena Ahad hari datang. Jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Berarti kalau dia pulang hari Kamis, boleh gosor, boleh jamak? Boleh. Tidak boleh gosor, tidak boleh jamak kalau pulang hari Jumat. Kenapa hari pulang tidak? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dia niat hari pulang hari Jumat. Boleh gosor, boleh jamak? Hah? Kalau hari Kamis? Ya, betul. Kalau niat pulang hari Jumat, tidak boleh lagi gosor dan jamak. Kenapa? Karena sudah 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Ahad, hari Ahadnya tidak dihitung, hari Jumatnya tidak dihitung. Jadi 4 hari sudah cukup dianggap buat dia bukan musafir, tapi dia mukim. Tidak boleh lagi gosor dan jamak. Tapi kalau dia pulangnya hari Kamis, masih boleh gosor. Ahad dia datang boleh gosor jamaah, Senin, Selasa, Rebo masih boleh gosor dan jamaah. Sampai pulang dia boleh gosor dan jamaah. Di perjalanan pulang dia boleh gosor dan jamaah. Sekarang kalau misalnya anak ke Jakarta, anak niat 6 hari di Jakarta. Ketika sampai, boleh gosor, boleh jamaah? Anak pulang, ketika di perjalanan boleh gosor dan jamaah? Di perjalanan boleh gosor dan jamaah? Bu? Ya, kalau jaraknya Mas apa gosor. Makanya dikatakan sini, andai kata musafir niat mukim di satu kota 4 hari selain hari datang dan hari pulang seorang mukiman, maka dia dianggap sebagai mukim. Menurut siapa? Ya, inda Imam Malik wa inda Imam wa qala Abu Hanifa idha nawa iqamata 15 yauman sara mukiman. Imam Abu Hanifa ya, boleh selama dia tidak niat lebih dari 15 hari. Dianggap mukim kalau dia niat 15 hari mukim. Panjang tuh. Jadi nanti kalau masih 2 minggu niat mukimnya, selama itu masih boleh? Boleh apa? Boleh gak? Boleh? Boleh jamak? Yang cerdas, boleh jamak atau tidak boleh? Boleh apa? Tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Siapa yang bilang tidak boleh tadi? Hah? Boleh apa tidak boleh jamak? Menurut Imam Abu Hanifah, dia niat mukim 2 minggu. Boleh gosor, boleh jamak? Ana ulangi, boleh gosor? Menurut Imam Abu Hanifah ya. Boleh jamak? Kenapa tidak boleh jamak? Nah, asan itu jawaban yang enak. Tunggu, karena menurut Imam Abu Hanifah tidak ada rukhsah jamak selain haji. Jadi jamak itu khusus waktu haji. Jadi tidak ada jamak. Tetap dia di sini maksudnya boleh gosor dan rukhsah-rukhsah yang lain selain jamak. Seorang mukiman, wa inna wa aqal fala. Tapi kalau dia niatnya di bawah 15 hari, fala ini fala yasiru. Mukiman, dia tidak dianggap sebagai orang yang mukim kalau masih di bawah 15 hari. Yang kedua, launawa annahu idza wasala ila maqsidihi. Ya, ini yang maksid biasanya yang benar dibaca dengan kasrah, tapi kebanyakan orang-orang membacanya dengan fathah ila maqsadihi. Tapi kalau menurut kaidah yang benar dibaca dengan kasrah maqsidihi. Tapi kalau orang membaca dengan fathah, ya sudah menjadi umum, biasanya orang membacanya dengan maqsadihi, memang lebih ringan di lidah kalau kita membaca dengan maqsidihi, lebih berat dari maqsadihi, lebih ringan ya. Maka di situ ada yang mengatakan al khata al mashhur aula minasawab al mahjur. Jadi khata tapi mashhur sudah biasa lebih baik daripada sahih lakin mahjur, tidak dipakai oleh orang. Kita ngomong dengan yang sahih orang tidak faham. Pakai dengan yang khotot, orang semuanya faham. Daripada tidak faham. Ila maqsadihi aqama fihi yauman. Dia meniat, kalau dia sampai pada tujuannya dia akan mukim di situ 1 hari. Berapa? Ya, dia niat, dia ke Jakarta. Kalau dia niat tinggal di Jakarta 1 hari. Tapi kemudian dia gantungkan. Fa'in laki ya fihi fulanan aqama fihi 4 ayam. Tapi kalau dia nanti di situ ketemu dengan fulan, maka dia akan tinggal di situ 4 hari. Yang berarti selain yaumid duhul wal khuruj ya. Yang berarti kalau dia niat dari awal 4 hari, itu tidak boleh gosok, tidak boleh jamak. Tapi ini niat 4 harinya ini tidak pasti. Niat 4 harinya kalau ketemu fulan. Kalau tadi kan jelas, ana niat tinggal 1 hari tok, boleh gosok, boleh jamak. Ana niat tinggal 4 hari, tidak boleh gosok, tidak boleh jamak. Ini tidak, ana niat 1 hari kalau ketemu fulan, ana niat 4 hari. Ini tidak pasti. Gimana hukumnya? Nah, fa in laqiya fihi fulanan aqama fihi 4 ayyam. Ah, wa illa mana tadi? Law nawa annahu idza wasala ila masjid aqama fihi yawman, fa in laqiya fihi fulanan aqama fihi 4 ayyam. Wa illa raja, kalau tidak ketemu raja, dia 1 hari langsung pulang. Falahul qasru. Boleh dia gosor. Ila maqsadihi, sampai tujuannya dia. Dia boleh di perjalanan, dia gosor, di tempat tujuannya dia gosor. Nah, ketika sampai, summa in lam yanqahu, kalau ternyata tidak bertemu dengan fulan yang dia maksud, falahul qasr hatta yarji. Boleh dia gosor selama 1 hari, kan dia niatnya kalau tidak ketemu fulan, boleh dia gosok selama satu hari itu sampai dia pulang. Wa illa, kalau ternyata ketemu dengan si fulan atamma, maka dia tidak boleh lagi gosor, tidak boleh juga dia jamak, tapi harus atamma itmam, harus sholat 4 rakaat dan juga harus sholat pada waktunya, masing-masing waktunya. Min hini lukihi, dari semenjak dia bertemu dengan fulan yang dia maksud. Ketika bertemu sudah tidak boleh lagi gosor dan jamak. Amalan biniyatih, untuk melaksanakan niat sesuai dengan niatnya. Kadana qalahu Ibn Qasim an syarhil bahja, itulah yang dinukil oleh Ibn Qasim daripada kitab syarah bahja. Marhaban bin qala Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa shada wa na'am wa shada wa na'am. Allahu akbar Allahu akbar. Yang keempat, yang ketiga. Aqama al-haju bi Makkah qabla al-wukuf duna arba'ati ayyamin siha. Seseorang yang haji, dia mukim di Mekah qabla al-wukuf, sebelum wukuf. Tanggal berapa? Tanggal berapa wukuf? Tanggal 9 Zulhijjah. Waktu wukuf yang sah tanggal 9 Zulhijjah. Semenjak jam berapa? Semenjak duhur, masuknya waktu sholat duhur, sampai kapan? Sampai kapan wukuf di Arafah? Sampai? Kok nanti tidak tahu semuanya ini? Alias semuanya ini. Sampai tulu'il fajar. Bukan terbit matahari, tulu'ul fajar. Terbitnya fajar, shodik, masuknya waktu sholat subuh. Itu waktu yang sah untuk wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah di luar waktu itu, maka itu tidak dianggap. Jadi wukuf sebelum duhur. Di hari tanggal 9 Zulhijjah, tapi sebelum duhur. Habis itu keluar, tidak sah. Atau wukuf setelah subuh, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, maka juga kita katakan tidak sah. Jadi yang sah tanggal 9 Zulhijjah semenjak waktunya sholat duhur sampai tulu'ul fajar. Nah, sekarang ada orang yang haji, masa datang ke Mekah langsung ke Arafah? Kan tidak, pasti kemana dulu? Ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Mekah dulu. Misalnya pun yang ke Madinah dulu, ya tetap nanti ujung-ujungnya berangkat ke Arafah dari Mekah. Arafah kan dekat dengan Mekah. Kalau Madinah kan jauh. Jadi ada yang haji lewat Madinah dulu, ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Ada yang juga langsung ke Mekah. Biasanya kalau berangkatnya awal ke Madinah dulu, ziarah-ziarah baru haji. Ya, ada lagi yang berangkatnya akhir-akhir, biasanya langsung ke Mekah, nanti haji, selesai haji baru ziarah ke Madinah. Ya, fa'ala kulihal. Pertanyaannya sekarang, baik yang mau dari Madinah, baik yang langsung ke Mekah, sekarang dia tinggal di Mekah kan, mukim di Mekah sebelum wukuf di Arafah. Nah, ketika wukuf di Arafah, apa boleh gosar, apa boleh jamak? Ketika wukuf di Arafah ini sering menjadi pembahasan dan perdebatan ketika haji ini. Wah, ada debat antara haji dengan haji yang lain, tidak boleh gosar, tidak boleh jamak, tidak boleh gosar, boleh jamak. Ini banyak dan sering terjadi ini perdebatan di waktu haji. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi jawabannya, boleh apa tidak boleh? Hah? Yang haji di Arafah itu boleh gosar, boleh jamak, apa tidak boleh? Yang bilang boleh, maka sah, salah. Jadi, yang tidak boleh juga hukumnya sah. Ada tafsir, diperinci. Tafsirnya apa? Ada tafsir, tapi tafsirnya apa? Tafsirnya dilihat dulu. Dia itu tinggal di Mekah sebelum ke Arafah berapa hari? Atau dengan kata lain, apa ketika dia tinggal di Mekah sudah dianggap mukim apa masih musafir? Kalau dia di Mekah masih dianggap musafir, ketika berangkat ke Arafah ya berarti dia masih dianggap musafir. Arafah kan dekat, tidak jauh dari Mekah Arafah itu. Nah, jadi dia tetap boleh qasar, boleh jamak, walaupun dia berangkat dari Mekah ke Arafah kan jaraknya tidak panjang, pendek. Tapi dia masih dianggap musafir, tidak apa-apa. Sebagaimana anak katakan tadi, ke Jakarta niatnya 3 hari, nanti ke Bogor atau ke Bekasi kan jaraknya dekat. Tapi dia masih boleh qasar berjamaah. Kenapa? Karena masih belum terputus safarnya dia. Jadi masih nyambung dari kotanya dia, dari Bangil sini dia nyambung masih dianggap safarnya. Nah, kalau dia masih musafir, ketika di Arafah wukuf, maka di situ boleh dia qasar, boleh dia jamaah, bahkan dianjurkan di situ untuk jamak, sunnah, termasuk sunnah bagi yang musafir, tapi ya bagi Imam Syafi'i sunnah jamak takdim duhur dengan asar di mana di Arafah, dan sunnah jamak ta'khir maghrib dengan isya di mana di Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, di Arafahnya jamak takdim salat duhur dengan asar, di Muzdalifah jamak ta'khir maghrib dengan isya. Ini afdal, itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, bahwasanya Rasul ketika itu menjamaknya karena haji, bukan karena safar. Jelas ya. Nah, kalau misalnya kalau dia misalnya sudah dianggap mukim ketika dia di Mekah sebelum berangkat ke Arafah, sudah dianggap mukim, berarti ketika berangkat ke Arafah dia tidak boleh lagi qasar. Tidak boleh lagi ya. Karena apa? Karena sudah dianggap mukim. Kalau sudah dianggap mukim, dia pergi ke kota lain, keluar lagi dari kota itu, maka itu dianggap safarnya safar. Safar jadid, safar yang baru. Dianggap baru safarnya. Berarti apa? Dihitung dari awal. Nanti mau ke Arafah dari Mekah. Karena nanti sudah di Mekah dianggap mukim. Berarti nanti kalau di Arafah, dihitung lagi jarak dari Mekah ke Arafah dengan jarak yang baru. Artinya, jarak dari Mekah ke Arafah jauh apa dekat? Dekat. Karena dekat berarti nanti sudah tidak boleh lagi qasar dan tidak boleh lagi jamak. Menurut pendapat yang Muhammad ya. Kalau qasar tidak ada khilaf. Kalau jamak masih ada khilaf. Kalau jamak masih ada yang membolehkan boleh jamak dalam kota yang dekat. Walaupun tidak jauh. Tapi yang Muhammad tetap harus ya, jaraknya harus jauh. Nah, ini madhabnya Imam Syafi'i. Berarti kalau misalnya ada seseorang yang sudah mukim di Mekah atau bukan dia musafir, memang ahli asli orang Mekah, haji di Arafah, dia mau qasar mau jamak boleh? Boleh apa enggak? Ya, qasar jamak boleh? Enggak boleh kita katakan. Ya. Jamak boleh? Juga enggak? Boleh, yang mu'tamad juga enggak? Boleh kan jaraknya pendek. Kecuali menurut Imam kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah boleh apa enggak orang Mekah qasar jamak menurut Imam Abu Hanifah ya? Kenapa? Karena jamak menurut Imam Abu Hanifah untuk haji, siapapun yang haji, bukan untuk musafir. Nah, ini yang akan kita baca di sini. Yang ketiga, aqamal hajju bi Mekkah qabla al-wukuf. Orang yang haji itu sudah mukim di Mekah sebelum wukuf, tapi duna arba'ati ayyam. Ya, belum putus berarti safarnya kan? Duna arba'ati ayyam siha, sempurna. Ya, arba ayyam harus sempurna. Lam yang gotik safaru. Ini yang kita katakan. Tidak dianggap terputus safarnya hina izin ketika itu. Berarti apa? Falahu tarakhus. Berarti dia boleh mengambil rukhsah. Fi khurujihi bi Arafat, ketika dia keluar ke. Wa in kana niyatuhu al-iqamah bi Mekkah ba'dal had. Walaupun dia niat akan mukim lagi di Mekkah setelah dia haji. Jadi setelah dia di Arafah, dia ingat, dia niat kembali lagi ke Mekah, mukim di Mekah. Nah, nanti anak tanya, ketika dia dari Arafah kembali ke Mekah, ketika kembali ke Mekah, boleh qasar, boleh jamak apa enggak? Hah? Boleh qasar, boleh jamak? Ketika kembali ke Mekah, dilihat niat. Kalau kembali ke Mekah, niatnya di Mekah tidak lebih dari 4 hari, berarti masih boleh qasar, boleh ya. Kalau ketika kembali dari Arafah ke Mekah, niatnya dia di situ 4 hari lebih, ya berarti ketika kembali ke Mekah sudah tidak boleh qasar. Alhamdulillah. Ini pun masuk aku. Mana tadi? Wa in kana niyatuhu al-iqamata bi Makkah ba'dal had isla. Wa in kana niyatuhu al-iqamata bi Makkah ba'dal had. Walaupun dia niatnya akan mukim lagi di Makkah ba'dal had isla yang qati' safaruhu bidzalik, karena safarnya tidak dianggap terputus bidzalika dengan hal tersebut. Hatta yukim al-iqama al-mu'assira al-mu'tamad, sampai betul-betul dia mukim di suatu tempat, di suatu kota. Iqamah mu'assira, iqamah yang pengaruh, artinya iqamah yang memutus safar. Safarnya zada al-ashkhar. Zada al-ashkhar wa hadha kama la kharaja li Arafat. Dan ini seperti seseorang yang keluar ke Arafah. Wa niyatuhu rahilu ba'dal had, dan dia niatnya pulang setelah haji. Fayakun hadza ibtida'a safarihi, maka ini berarti dianggap permulaan safarnya dia. Fayatarahhasu min hinni izin, maka dia boleh ketika itu mengambil ruh. Apa artinya? Ini artinya ada orang yang haji, dia tinggal di Mekah sudah satu minggu ya. Tinggal di Mekah berapa? Kemudian dia ke Arafah, waktunya wukuf di Arafah, dia ke Arafah. Ya, boleh dia haji, boleh dia jamak, boleh dia gosor? Hah? Boleh apa? Dan boleh? Kita katakan tidak boleh, ya, tidak, kecuali apa? Kecuali kalau dia niat habis haji, habis wukuf langsung pulang. Paham ya? Kecuali kalau dia niat habis haji langsung pulang. Jadi ketika selesai wukuf di Arafah dia langsung pulang. Berarti dia boh. Kenapa? Karena dia dianggap musafir ke tempat yang jauh, yaitu ke rumahnya. Jadi boleh dia gosar, boleh jamak. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ashar. Falhasil, kesimpulannya, fil musafir al-kharid ila Arafat, bagi musafir yang keluar ke Arafah, annahu in qata safaruhu qabla khuruji, bahwasanya kalau dia sudah dianggap selesai terputus safarnya, dianggap mukim qabla khurujihi, sebelum dia keluar ke Arafah, wa kana niyatuhu al-iqamah ba'dal had, dan dia niatnya mukim ba'dal had, lam yatarahhas, maka dia tidak boleh mengambil usaha karena sudah mukim di Mekah. Ketika di Arafah masih belum dianggap musa, ya, kecuali kalau langsung niat pulang. Wa illa yakni kalau belum dianggap mukim di Mekah, belum terputus safarnya, maka boleh gosar, boleh jamak di Arafah. Atau dia mukim di Mekah sudah, tapi dia ketika itu niat habis Arafah langsung pulang, maka boleh dia mengambil usah. Yang keempat, wa ila tarahasa bisa iri ruhas, bukan hanya gosar dan jamak dan rusa-rusa yang lain. Yang keempat, man aqama bi baladin lihajatin yatawaqqa'uha fi khilal arba'ati ayyam. Seseorang niat tinggal di suatu kota untuk hajatnya dia. Yatawaqqa'uha fi khilal arba'ati ayyam, yang hajatnya dia bisa kemungkinan terjadi terlaksana dalam masa 4 hari. Itu yang sudah kita jelaskan tadi. Fahuwa musafir, berarti dia dihukumi musafir. Inda Imam Abi Hanifa, fayaksur, boleh gosor. Walau aqama sinin, walaupun dia tinggal di situ bertahun. Ini Abu Hanifa luar biasa. Jadi ente niat di Jakarta ada hajat, yang penting niat hajat ente selesai, ente pulang, dan hajat itu bisa jadi kemungkinan terjadi di dalam masa 4 hari, maka ente boleh gosor, boleh jamak sampai hajatnya ente selesai. Misalnya pun bertahun-tahun tidak selesai, selama itu juga ente boleh gosor, boleh. Menurut siapa? Wahwa ahadu agwal li Syafi'i, dan itu salah satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Salah satu pendapatnya Imam Syafi'i juga itu. Wasani, pendapat yang kedua. Yaksuru arba'ata, pendapat kedua daripada pendapatnya Imam Syafi'i ya. Dalam Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Dan pendapat kedua ini yang dikatakan yaksuru arba'ata ayam, dia boleh gosor sampai 4 hari. Boleh gosor, boleh jamak rusuh yang lain sampai 4 hari. Wasalis wahwa arjauha, dan pendapat ketiga daripada pendapatnya Imam Syafi'i, dan itu pendapat yang paling kuat dalam mazhabnya Imam Syafi'i, yaksuru samaniyata asyara yauman, dia boleh gosor, boleh jama sampai batas 18, lebih dari 18 hari hukumnya tidak walaupun hajatnya belum ya. Al-jama, halil afdalu al-jam'u au tarku, ya, kita membahas tentang jama. Jama itu, yakni kita melaksanakan salah satu sholat di waktu sholat yang ain. Kita laksanakan sholat duhur di waktu sholat asar. Kita laksanakan sholat asar di waktu sholat duhur. Ini yang namanya jamaah. Kalau sholat kedua didahulukan di waktu sholat pertama, berarti jamaahnya jamaah. Kalau sholat pertama dilakukan di waktu sholat kedua, berarti ta'khir. Sekarang kita bahas jamaknya dulu. Ya, tapi ketahuilah bahwasanya yang boleh dijamak hanya duhur dengan asar atau maghrib dengan. Ya, jangan nanti menjamak duhur dijamak dengan subuh, ya, atau asar dijamak dengan maghrib. Ya, itu sudah kita katakan tidak boleh. Ya, duhur dengan asar. Duhur boleh juga kalau hari Jumat diganti dengan sholat Jumat. Boleh juga dijamak Jumat dengan asar boleh dijamak. Tapi jamaknya jamak apa? Jamaknya jamak apa? Jangan jamak takhir. Anda mau jamak takhir Jumatnya nanti waktu asar. Hukumnya tidak boh. Kalau duhur ya. Tapi kalau Jumat harus jamak tak. Ya, diam. Nah sekarang yang pertama yang dibahas di sini adalah apakah yang afdol kita jamak, apakah yang afdol kita gosor? Salah pertanyaannya ya. Apakah yang afdol kita jamak, apa yang afdol kita? Kita tarkul jamak, meninggalkan jamak. Artinya sholat masing-masing pada waktunya. Kalau gosor sudah kita bahas ya. Yang afdol gosor apa enggak? Yang afdol kemarin gosor apa enggak? Yang afdol adalah tarkul qasar. Ini itmam. Yang afdol adalah itmam. Kecuali kalau jarak perjalanannya dia sampai 3 marhalah. Yaitu 120 km. Nah, kalau sampai pada batas itu baru yang afdol jamak gosor. Karena yang ya, menurut Imam Abu Hanifah ketika itu gosor menjadi wajib. Kalau tidak gosor berarti tidak sah. Kalau menurut Imam, jadi kalau tidak gosor tidak sah. Lebih baik kita menghindar daripada khilafnya Imam dengan cara menggosor. Jadi afdol di situ. Atau menjadi afdol lagi kalau kita menjadi pemimpin diikuti oleh orang lain sehingga kalau kita gosor akan memberi keringanan kepada mereka, maka yang afdol kita gosor. Ya, ini yang afdol. Tapi aslinya tetap tarkul gosor. Afdol. Selama tidak ada ya, apa-apa yang kita katakan tadi yang kita jelaskan. Nah sekarang kalau jamak. Yang jamak juga tarkul jamak afdol dikatakan. Tarkul jamak afdol. Kenapa? Karena kalau jamak berarti ruhsah. Ruhsah ini kan pengganti. Ya kan seperti gosor. Gosor ini penggantinya itmam. Aslinya itmam. Aslinya tarkul jamak. Ya, asli dengan pengganti lebih baik yang mana? Tentunya lebih baik yang asli. Yang asli dengan penggantinya yang bukan asli kan memang berbeda kualitasnya. Nah, begitu juga dalam ibadah. Yang jamak bukan asli. Kalau jamak itu berarti sholat asar dilakukan di waktu duhur. Itu bukan aslinya. Yang afdol tetap kembalikan kepada aslinya. Bukan berarti tidak boleh. Tetap boleh rukhsah. Ya, tapi bukan berarti afdol. Nah, tarkul jamak afdol. Kenapa? Lil khuruj min hilafi Abi Hanifah. Apalagi untuk keluar daripada khilafnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Kalau inti nantinya inti jamak berarti apa? Kalau inti jamak berarti apa? Apa? Nah, tidak sah menurut Imam Abu Hanifah. Sholat keduanya tidak sah. Inti sholat takdim, duhur dengan asar takdim. Sholat asarnya tidak sah menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah tidak ada aja jamak. Yang ada goh. Kosor jamak hanya waktu haji aja itu mau lebih baik jadi sholatnya tidak usah jamak jadi sehingga sah menurut mazhab Imam Hanifah khurujan min haitsu mana'ahu yang melarang jamak wali anna fihi ikhla'a hadil waqtain an wajibati kedua juga selain untuk keluar dan menghindar daripada mazhabnya Imam Abu Hanifah karena kalau kita jamak berarti ikhla'a hadil waqtain an wajibati kita mengosongkan salah satu daripada waktu sholat anwadifatihi daripada tugasnya. Kalau kita jamak takdim asar kita laksanakan di waktu duhur, berarti waktu asarnya kosong tidak ada sholat. Atau duhur kita akhirkan duhurnya waktu duhurnya kosong daripada sholat. Lebih baik setiap waktu ada sholat, setiap waktu ada sholat. Nah, sehingga kita ingat Allah sedikit-sedikit kita ingat Allah agimi sholata lizik. Oke, kalau kita gabung duhurnya enggak ingat Allah, takhir takdim asarnya enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salat duha kan kita dianjurkan salat duha itu jangan di pagi-pagi atau di awal waktunya enggak disunahkan diundur. Kapan? Sampai sekiranya rubu' nahar. Sekiranya sudah melewati seperempat pertama waktu siang. Biar apa? Biar setiap seperempat siang itu ada sholat. Pertama diawali siang itu dengan sholat apa? Sholat subuh. Lewat seperempat siang, sholat duha. Sekitar jam 9, ya, sekitar jam 9, setengah 9, kita sholat duha. Ya, seperempat kedua. Seperempat ketiga kita sholat apa? Duhur. Seperempat yang selanjutnya kita sholat apa? Asar. Selanjutnya kita sholat. Jadi masing-masing ada sholat. Ya, kalau kita di awal sholat duhanya atau di akhir, kosongnya nanti lama. Ya, kita tidak mengingat dan tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang afdal kita tidak jamak agar waktu sholat tidak kosong daripada wa yustasna minhu, tapi ada pengecualian. Berarti artinya dalam pengecualian ini yang afdal adalah apa itu pengecualiannya? Al-hajju bi Arafah wa Muzdalifah, sebagaimana kita jelaskan tadi. Maka di waktu haji kita yang afdal adalah jamak. Untuk apa? Keluar daripada khilafnya imam. Karena Imam Abu Hanifah itu wajib jamak ketika itu wajib. Jamak ketika haji itu wajib. Wa man idza jama' shalah jama'. Begitu juga yang afdal menjadi jamak kalau dia jamak bisa sholat berjamaah. Tapi kalau dia tidak jamak dia bisa jadi tidak sholat. Kan itu bisa jadi nih. Biasanya sholat jamak takdim itu. Jadi duhur dengan asar mereka sekelompok orang. Ya mungkin rombongan perjalanan. Mereka mau sholat duhur dengan asar takdim. Yang satu ini sebenarnya kepingin tidak jamak. Kenapa? Karena afdal kan tarkul jamak. Tapi kalau dia tidak ikut sholat bersama mereka, nantinya sholat asarnya akan sholat sendiri. Maka kalau keadaannya seperti itu, nanti kalau tidak jamak dengan mereka, dia sholat asarnya sendiri. Lebih baik ya jamak daripada sholat sendiri. Dikatakan sini, waman idza jamak sholat jamaatan. Begitu juga yang afdal jamak, kalau dia jamak bisa sholat berjamaah. Au khala'an hadasihi daim, atau kalau dia jamak dia akan lepas daripada hadasnya dia yang selalu. Ada yang ya, punya hadas selalu enggak putus-putus kan, ya so daimul hadas ya, atau khairu salim, atau juga dinamakan apa, ada dia nama daimul hadas juga salis dinamakan juga salis dinamakan juga khairu ya khairu salim dinamakan juga apa sahibud darura. Tapi maknanya wahid, artinya sama, yaitu yang selalu ada hadas, termasuk bagi wanita adalah yang istihadah. Kalau wahid enggak boleh salat, yang istihadah masa yang di situ dihukumi dia suci, tapi istihadah artinya darahnya keluar itu hadas apa enggak, keluarnya sesuatu daripada kemaluan itu termasuk hadas keluar terus. Padahal di masa itu, di waktu itu dia dihukumi suci harus melaksanakan sholat. Berarti dia adalah sahibud daru atau daimul hadas. Nah, kalau daimul hadas, misalnya dia mau ada teman-teman yang mau sholat jamak takdim. Dia musafir kan. Kalau dia jamak takdim, insya Allah, anggaplah ketika itu hadasnya berhenti. Anggaplah ketika itu dia hadasnya berhenti. Darahnya berhenti. Tapi dia tahu, ini berhenti sebentar, tidak lama, paling 15 menit. Nanti kalau dia seketika 15 menit itu dia gunakan untuk jamak takdim, duhur dengan asar kan bisa. Maka dia nantinya sholat dengan sempurna tanpa ada hadas. Tapi kalau dia nantinya tidak takdim, sholat keduanya nanti akan ada darah keluar, ada hadas. Maka lebih baik di sini dia jamak takdim. Nah, ini contoh. Ma'uman idza shallaini khala'an hadatsihi da'im. Begitu juga yang afdal baginya adalah jamak, kalau dia jamak dia bisa lepas daripada hadas yang da'im yang selalu. Au kasfi auratihi, atau dia bisa lepas daripada terbukanya aurat. Maksudnya, ya seseorang mau salat enggak punya pakaian. Ya, enggak ada pakaian sedikit pun enggak ada. Salat apa enggak salat? Telanjang gitu tetap salat dan wajib salat. Dan wajib diulang apa enggak? Tidak wajib diulang. Nah, sekarang dia kebetulan musafir. Bisa jadi kan musafir dia mungkin. Musafir di hutan, tahu-tahu kepakaiannya hilang, enggak tahu. Fa'ala kulihal, dia ketika itu musafir, dia mau sholat, enggak ada pakaian. Nah, dia boleh jamak takdim, kan gitu. Ya, ini berarti ini sholatnya, berarti dia ketika itu, dia punya pakaian, masih punya pakaian berarti. Dibalik. Ya, ketika itu dia ada pakaian, tapi dia tahu. Nanti kalau dia tidak nyamak takdim, sholat keduanya pasti tidak ada pakaian. Misalnya, kenapa? Misalnya pakaian yang dia pakai ketika itu, misalnya. Misalnya apa? Minjem dari orang. Tapi orang itu tidak bisa dipinjam lagi nanti. Hanya ada ketika itu aja. Nah, kalau dia tidak sholat takdim, dia kalau dia sholat takdim, dia akan sholat dua sholat dengan menutup aurat. Kalau tidak takdim, sholat keduanya nanti tidak pakai pakaian. Maka yang afdal dia takdim. Ini contoh. Ya waman idza jama' ini khala'an kasfi auratihi, juga yang afdal baginya adalah jama', kalau dia jama' nanti dia akan lepas daripada terbukanya aurat ketika sholat. Fal jam'u afdal, maka jama' ketika itu. Wa kadza man wajad fi nafsihi karahatahu. Begitu juga bagi siapa atau seseorang yang mendapatkan di dalam dirinya ketidaksukaan kepada jamak. Anda tidak suka dengan jamak. Bukan tidak suka kepada jamak karena tarkul jamak afdal, bukan. Jadi kenapa tidak nyamak? Anda tidak suka, tidak tahu, yang penting tidak suka. Nah, untuk menghilangkan ketidaksukaannya dia, maka lebih baik melawannya, melawan hawa nafsunya, dan kemudian dia melaksanakan sholat dengan jamak. Nah, kecuali anda tidak suka jamak. Kenapa? Karena tarkul jamak afdal, baru dah apa. Kalau ini tidak penting, anda tidak suka jamak. Nah, wajad fi nafsihi karahatahu. Wasakka fi jawazihi. Atau juga orang yang meragukan bolehnya jamak. Boleh apa tidak sih sebenarnya jamak? Untuk menghilangkan keraguannya, maka dianjurkan dia melakukan sholat dengan jamak. Kemudian, awkana miman yuktada bihi. Atau dia orang yang diikuti dan dijadikan panutan. Kalau dia sholatnya dengan jamaah, orang lain akan ikut jamaah. Tapi kalau tidak jamaah, orang lain pun tidak ikut jamaah. Maka lebih baik memberi keringanan kepada orang. Yassiru wala tu'as. Berikan kemudahan kepada mereka. Jangan diberikan kesulitan. Dan barang siapa yang memberikan kesulitan kepada umatku, kata Rasul, maka dia akan disulitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Dan sebaliknya pun juga sebaliknya. Jadi kalau dia diikuti oleh orang, lebih baik dia, kan kadang-kadang ada pimpinan rombongannya kan pasti. Maka di situ kalau dia mau menentukan sholatnya jamak atau tidak jamak, lebih baik jamak, kan kasihan rombongan yang lain. Wa kana miman yuktada bihi wa nahu dzalik, dan semisalnya. Berarti ini jamak afdal banyak tuh. Karena ini semuanya harus dihafal tapi tidak paham, tidak sempurna. Ya, difahami tapi juga lupa-lupa juga tidak sempurna. Difahami dan juga di wa amman khafa fauta al-wuquf aw fauta istinqat asirin law tarakal jam'ah. Adapun seseorang yang takut ketinggalan wukuf di Arafah, dia datang ke Arafah waktu haji, ini di akhir waktu wukuf. Nah, ini kita sudah jelaskan tadi waktu wukuf. Berarti dia di akhir waktu wukuf. Kapan datang ke Arafah? Hah? Mendekati subuh. Padahal kalau sudah subuh seperti itu, tidak ada orang di Arafah itu. Maghrib selesai, mereka maghrib masuk. Yang afdal kan jamak. Jadi bukannya yang afdal, jamak bainal lail, bainan nahar wal lail. Artinya dia di siang hari ada di Arafah, di malam hari ada di Arafah. Itu yang afdal. Tapi yang wajib hanya sebentar, walau lahdoh. Yang penting setelah duhur dia ada di Arafah, walaupun hanya satu menit, tidak apa-apa. Satu menit di Arafah, balik lagi keluar, sudah selesai hajinya dia. Ya, ini boleh. Tapi yang afdal, nunggu sampai maghrib. Nah, setelah maghrib, langsung mereka berangkat ke mana? Ke Muzdalifah. Ya, ke Muzdalifah. Itu biasanya orang seperti itu. Nanti sholat maghribnya tidak langsung di Arafah, tapi sholat maghribnya di Muzdalifah. Duhur asar di Arafah, tapi mereka di situ zikir, baca doa, baca Quran, ibadah sampai maghrib. Nah, selesai maghrib, ramai orang berangkat semuanya menuju. Dari raminya, yang berjalan kaki lebih cepat daripada yang naik kendaraan. Tapi yang jalan kaki lumayan. Kita sendiri pernah jalan kaki. Lumayan 3 jam ya, baru nyampe. Jadi sampai otot paha semuanya ini kram ini. Jadi sampai tempat sudah tidak bisa jalan lagi. Ini betulan ini. Tapi banyak orang yang jalan. Sebenarnya perempuan juga ada. Ya, bikin semangat itu malah yang perempuan. Ini perempuan kok bisa jalan. Kita sudah mau putus asa ini. Jangan kalah sama perempuan. Ya, kita katakan seperti itu dulu. Buat semangat. Jadi kita katakan boleh ketika dia datang ke Arafah, dia datang sudah menjelang subuh, sudah hampir habis. Dia bukan datangnya ini, kalau datang ini mau belum masuk Arafah sudah hampir subuh. Padahal dia ketika itu misalnya belum sholat apa? Maghrib dan Isya ya. Belum sholat maghrib dan Isya. Kalau dia sholat maghrib dan Isya dulu, dia akan ketinggalan. Kalau dia sholat maghrib, berarti sholat maghribnya yang dijamak, diakhirkan. Kalau dia sholat maghrib di waktunya, dia akan ketinggalan nanti kesempatan wukuf di Arafah. Tapi kalau maghribnya diundur, ditakhir, nanti maghribnya sekalian di situ, sekalian sama Isya, maka dia akan mendapatkan waktu wukuf di Arafah. Maka di situ hukumnya, hukumnya apa? Afdal apa wajib? Tidak dibaca. Afdal apa wajib? Maka hukumnya wajib. Karena apa wajib? Karena haji hukumnya wajib. Maka mimbab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa. Nah, dari bab ini. Haji wajib. Dan kalau dia ketinggalan wukuf di Arafah, ketinggalan berarti tidak dapat haji. Yang penting itu haji itu yang penting wukufnya. Karena wukuf hanya atau dibatasi dengan waktu yang singkat. Dan harus ada di situ pada waktu itu. Beda dengan tawaf. Tawaf itu kapan aja boleh. Tidak harus ketika ini, hari ini, jam ini, tidak ada waktunya. Kapan aja boleh. Mau sa'i kapan aja boleh. Mau cukur rambut kapan aja boleh. Tidak ada waktu tertentu. Tapi wukuf ada waktu tertentu dan tidak terlalu banyak. Nah, siapa yang ketinggalan wukuf berarti ketinggalan haji. Tidak bisa haji karena haji wukuf adalah salah satu rukun. Kalau rukun tidak ada berarti hajinya tidak sah. Kalau tawaf rukun, sa'i rukun, cukur rambut juga rukun. Tapi bisa dilakukan di waktu yang lain, masih panjang waktunya, tidak ada waktunya kapanpun, seumur hidup waktunya. Ya, inti haji sekarang tahun berapa ini, 2015 misalnya, tapi tawafnya nanti undur, sampai kapan tuh tawafnya nanti 2025 baru tawaf. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Jadi inti masih sekarang belum selesai hajinya, belum sah hajinya. Nanti ketika tawaf tahun 2025 baru dianggap selesai hajinya. Jadi rekor itu, hajinya paling lama kan. Jadi orang biasanya hajinya paling sebulan 4 hari selesai. Ini hajinya berapa tahun? 10 tahun baru selesai. Tapi selama itu kalau belum selesai hajinya, tidak boleh dia melakukan apa-apa yang dilarang oleh orang yang belum selesai hajinya. Tidak boleh pakai sabun, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh hubungan badan, tidak boleh dan seterusnya. Nah tadi. Nah ini wah. Jadi dia takut ketinggalan wukuf di Arafah. Kalau dia sholat maghrib di waktunya, akan ketinggalan wukuf di Arafah. Maka dia diwajibkan untuk jamak tak. Aufata istingkot asir. Atau dia takut ketinggalan menyelamatkan orang yang ditawan. Jadi artinya dia belum sholat maghrib, belum sholat isya. Kalau dia masih mau sholat maghrib dulu, dia akhirnya terlewatkan kesempatan untuk menyelamatkan temannya yang sedang ditawan. Kalau sholat maghrib dulu, maka di situ dia afdol. Begitu juga, ini contoh tawanan menyelamatkan orang yang sedang ditawan. Ini contoh. Begitu juga menyelamatkan ya, teman yang lain, teman yang muslim. Daripada bahaya. Ya. Contohnya misalnya, orang muslim tersebut ya, dikejar-kejar musuh. Yang dia bisa menyelamatkannya. Tapi dengan cepat. Dengan catatan kalau dia cepat menolong. Kalau dia tidak cepat, dia akan mendapatkan temannya sudah mati. Kalau dia sholat maghrib dulu, wah terlambat sudah. Berarti dia wajib di situ takfir. Ya, misal yang lain, ada orang buta, jalan di jalan, di depan ada lubang. Wah, dua anak belum sholat maghrib. Maghrib dulu, baru anak kasih tahu. Ya, nanti setelah sholat maghrib sudah ada di dalam. Jadi di situ wajib dia tak contoh. Ini bukan harus tawanan. Ya, yang andai kata lau tarokal jama' akan ketinggalan hal-hal tersebut. Fayajibu alaihi zarik. Maka wajib atasnya untuk melakukan jama'. Zakara fi fathil mu'in. Naklan antuh fathil muhtaj. Annaman ada ibadatan muhtarafan fi sihatiha. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Dinukil daripada kitab Tuhfatul Minhad. Kitabnya Ibn Hajar. Ya, kitabnya Ibn Hajar al Kitabnya Ibn Hajar al, jangan ragu, kitabnya Ibn Hajar Jangan ragu, kok ragu ini? Kitabnya Ibn Hajar? Ya, salah tapi. Tidak apa-apa, yang penting yakin kan gitu. Daripada ragu-ragu. Kitabnya Ibn Hajar, Al-Haytami. Kalau dalam fikih Ibn Hajar itu yang terkenal Al-Haytami. Kalau dalam ilmu hadis, yang terkenal Al-Asqalani. Ya. Zakara fi Fathul Mu'in. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, dinukil dari kitab Tuhfatul Minhad. Bahwasannya seseorang yang ada melaksanakan ibadah, suatu ibadah mukhtalafan fi sihhatiha, yang diperselisihkan sahnya ibadah tersebut, ya, diperselisihkan oleh ulama apa sah apa tidak sah, min ghairi taqlid lil qa'il, tanpa taqlid kepada orang atau ulama yang membolehkannya, yang mensahkannya, ya, lil qa'il biha, yang mensahkan ibadah tersebut, lazimahu i'adatuha, wajib atasnya untuk mengulang, li'anna iqdamahu 'alaiha abasun, karena melakukan ibadah tersebut tanpa taklid adalah sia-sia, abasun, sia-sia, tidak ada manfaatnya artinya. Ya, contohnya ini, kalian sholat, sebelum mau sholat, sebelum sholat misalnya bersentuhan dengan laki-laki, hukumnya apa? Batal. Tapi ada pendapat yang, pendapatnya siapa? Pendapatnya? Yakin? Pendapatnya? Pendapatnya Imam Malik boleh. Pendapatnya Imam Abu Hanifah juga boleh. Malah lebih ringan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik boleh, tapi yang penting tidak ada syahwat. Kalau Imam Abu Hanifah, walaupun dengan syahwat tetap tidak batal wudunya kalau Imam Hanifah. Jadi artinya di sini, ketika seseorang misalnya bersentuhan, kemudian dia mau melaksanakan sholat, kalau dia mazhabnya Syafi'i kan tidak sah, kecuali mazhabnya dia Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Baru sah. Dia langsung aja sholat tanpa mengikuti mazhab Imam Malik, tanpa mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Maka sholatnya dia dihukumi tidak sah dan dia dihukumi berdosa. Kecuali kalau dia taklid. Ana mau mengikuti mazhabnya Imam Malik. Ana mau mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Sebagaimana kita sebutkan di waktu tawaf. Kita kan diharuskan ketika tawaf dalam keadaan bersuci. Punya wudu. Tidak boleh batal. Dan tidak boleh bersentuhan dengan perempuan. Padahal di waktu tawaf kemungkinan besar itu akan terjadi bersentuhan dengan perempuan kan gitu. Nah, tapi di situ kita niat kalau nanti bersentuhan kita bisa taglid kepada Imam Malik, kepada Imam Abu. Nah, makanya yang penting wudunya kita harus terlebih dahulu wudu yang sah menurut Imam Malik. Ketika bersentuhan ana ikut Imam Malik. Boleh. Ya, tapi kita taglid, kita ngiku, bukan hanya kita sentuh, yang penting sah, anggap sah pokoknya. Kok bisa ikut siapa? Tidak tahu. Pokoknya anak anggap sah ini. Ya itu tidak boleh. Hukumnya berdosa. Kalau taklid, naam boleh. Yang kedua, qad yajibul qasar wal jama' ma'an fi ma akhara dhuhur ila waqtil ashar bi niyatil jama'. Kadang-kadang qasar itu menjadi wajib. Qasar dan jama' menjadi wajib. Qasar aja menjadi wajib kapan? Hah? Menjadi wajib, bukan afdol. Kalau lebih dari 3 merhal memang wajib. Itu kan afdol. Tapi kita katakan ghusl ini bukan afdol loh. Wajib ghusl. Kapan? Pikir. Kalau cerdas, paham. Hah? Kalau tidak ada niat. Kalau dia mau sholat di akhir waktu. Di akhir waktunya, yang sekiranya tersisa waktu itu hanya cukup untuk sholat 2 rakaat, tidak cukup untuk sholat 4, maka wajib apa? Wajib gosor di sini. Kalau tidak gosor, berarti nanti dia sholat, sebagian sholat akan keluar waktunya. Tidak boleh. Ya, wajib di situ ketika itu dia niat untuk gosor. Ini wajib. Nah, kadang-kadang wajib gosor sekaligus wajib jamak. Sekaligus. Nah, ini yang disebutkan. Lau akhara dhuhur ila waqtil ashar bi niyatil jama'. Dia mengakhirkan sholat dhuhur sampai waktu ashar. Jelas ya, berarti niatnya jama' ta'khir bi niyatil jama'. Walam yusholli, dan tidak sholat juga ketika masuk waktu ashar, dia tidak sholat-sholat. Sampai kapan? Hatta bagiya min waqtil ashar ma yasau arba raka'at. Sampai tersisa daripada waktu sholat ashar hanya cukup melaksanakan berapa rakaat? 4. Kalau dia tidak itmam 4 rakaat, ya berarti satu sholat akan keluar waktunya. Satu sholat bisa duhur, bisa asar. Karena yang utama tidak wajib tertib. Boleh duhur dulu, boleh asar dulu, boleh asar dulu, boleh duhur dulu. Walaupun yang afdal Yang afdol apa? Yang afdol apa? Kalau waktunya mepet, yang asar dulu. Kalau waktunya tidak mepet, yang afdol duhur dulu, tertib. Kalau waktunya mepet seperti ini, asar dulu. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, waktu yang tersisa daripada sholat, waktu sholat asar hanya tersisa 4 rakaat, maka dia wajib di situ jamak, sekaligus dia wajib gosar. Jamak sudah jamak, dia niat jamak. Tapi gosarnya dia wajib diwajibkan ketika itu. Wal fal murad bi jawazil ghasr, maka yang dimaksud dengan bolehnya seseorang untuk menggosor, maqabalal imtina, yaitu yang dimaksud adalah yang penting tidak dilarang. Seseorang boleh gosor. Maksudnya apa boleh gosor? Tidak gosor itu baginya tidak dilarang, tidak haram, sebaliknya haram. Ya, makanya dipakai dengan kata-kata yajuz, yajuzu al-qasru. Bukan yubah. Beda yubahu al-qasru dengan yajuzu al-qasru. Jaza yajuzu ini, jaza ini sebaliknya haram. Yang penting tidak haram. Itu sudah maknanya jaza yajuzu. Bisa mubah, bisa makruh, bahkan juga bisa sunnah, bahkan juga bisa wajib. Bisa wajib apa enggak maknanya yajuzu? Bisa. Yajuzu sholatu duhur. Boleh apa enggak sholat duhur? Boleh. Bahkan wah. Tapi boleh dikatakan yajuzu sholat duhur. Tapi boleh dikatakan yubahu sholatu duhur. Ya beda. Kalau mubah itu fi'lu wa tarkuh sawa. Inti kerjakan, inti tinggalkan sama aja. Apa boleh ditinggalkan sholat duhur? Nah boleh. Nah itu makna mubah. Jadi mubah itu yang ditinggalkan, dikerjakan sama aja. Nah kalau jais yaitu selain haram. Yajuzul qasar. Berarti kalau dikatakan yajuzul qasar, yang penting tidak haram qasar. Bisa jadi wajib, bisa sunnah, bisa afdal, bisa tidak af. Mana tadi? Maqabalal imtina fayasmal al-wujub. Maka termasuk di situ mengandung hukum. Mengandung hukum wajib. Yang keempat dan yang terakhir. Yang keempat. Apa yang ketiga? Ketiga. Al-afdal. Liman kana sa'iran fi ahadil waqtin nazilan fil ahar. Al-jam'u fi waqtin nuzul. Ini sebenarnya sudah kita singgung. Ya ini kalau kita mau jama'. Kalau kita mau jama'. Yang afdal yang mana? Apa jama' takdim? Apa jama'? Takhir, ya. Bukan kita mengatakan di sini apa yang afdal jama', apa yang afdal tidak jama'. Itu sudah kita bahas. Sudah lewat. Sekarang kalau kita mau jama', apa yang afdal jama' takdim, apa yang afdal jama'? Di situ ada taf. Apa tafsirnya? Kita lihat. Al-afdal liman kana sa'iran fi ahadil waqtin. Yang afdal bagi seseorang yang akan berada di perjalanan di salah satu waktu salat, nazilan fil ahar, dan akan berada di rumah di waktu salat yang lain, al-jam'u fi waqtin nuzur, maka yang afdal baginya adalah jama' di waktu dia di rumah, di tempat tinggal, tidak di dalam, di tengah perjalanan. Paham ya? Ya, bisa jadi jama' takdim, bisa jadi jama' ta'khir yang afdal. Yang penting di mana dia di rumah. Yang kalau dia salah satu sholat ada di rumah, salah satu sholat yang lain ada di jalan, berarti yang afdol kita sholat di rumah. Bisa takdim, bisa tak? Kalau kita memulai perjalanan dari rumah, rumah kita. Kita misalnya ke mana? Ke Tuban misalnya ya. Nah, di situ misalnya kita berangkat dari, kita berangkatnya di habis duhur misalnya. Tapi belum sholat. Boleh, belum sholat berangkat. Sudah masuk waktu sholat ya. Kalau belum, sudah masuk waktu sholat, kita keluar dari kota. Boleh apa enggak? Tanpa kita sholat. Kita niat sholatnya nanti aja. Hah? Boleh apa enggak? Paham pertanyaannya tapi ya. Misalnya maghrib ini ya. Tadi maghrib ini belum keluar waktu sholat maghrib. Nanti mau niat mau ke Tuban. Nanti enggak mau sholat maghrib sekarang. Padahal sudah masuk waktunya. Ah nanti aja sholatnya di Tuban aja sekalian. Boleh apa enggak boleh? Hah? Itu banyak yang salah paham di situ. Boleh apa enggak boleh? Banyak yang salah paham termasuk kalian. Boleh apa enggak boleh? Hukumnya? Boleh. Ya, boleh jamak takhir. Orang banyak paham enggak boleh di situ. Loh kok itu? Boleh, banyak yang memahami tidak boleh. Ya, sering anak sendiri ditegur berapa kali itu. Tapi kita katakan hukumnya boleh, tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Yang penting ketika dia keluar dari kota, sholat, waktu sholat yang ada itu, waktu sholat yang pertama masih ada. Paham? Jadi maghrib ya. Ana mau berangkat ke Tuban, mau musafir. Sudah masuk, sudah azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Ana bilang, ah enggak, sholatnya di Tuban aja. Boleh, boleh. Yang penting ketika keluar dari kota Bangil, masih ada waktu sholat maghrib. Kalau kita masih, atau ketika keluar dari kota, sudah habis waktu sholat maghrib, kita masih berada di kota, berarti hukumnya enggak boleh. Kenapa? Karena kalau ketika keluarnya waktu sholat maghrib, kita masih belum dianggap musafir. Tapi kalau kita sudah keluar kota, setelah keluar kota baru waktu habis, waktu maghrib selesai. Kita ketika keluarnya waktu sholat maghrib, kita sudah dianggap musafir. Boleh kita mengakhirkan sholat maghrib di waktunya sholat. Paham ya? Berarti boleh? Ya, itu difahami, itu faedah. Jadi, boleh seseorang walaupun sudah masuk waktu sholat, dia mengakhirkan. Tapi dengan syarat tadi. Itu hati-hati syaratnya. Apalagi kalau maghrib tadi contohnya. Karena sholat maghrib waktunya tidak apa. Banyak. Kalau mungkin kalau duhur kan masih panjang waktunya kan, tidak masalah. Nah, jadi kita katakan tadi, ketika ana mau berangkat ke mana ke Tuban, misalnya di waktu sholat duhur, tapi ana tidak sholat, perjalanan kan jauh 3 jam 4 jam ke Tuban itu. Ya, kalau ana misalnya tidak sholat, kalau ana mau sholat takdim, jamak takdim, berarti ana sholatnya di mana? Di jalan. Tapi kalau ana mau tahir, berarti sholatnya di mana? Di rumah. Di rumah bukan berarti di rumah kita. Di rumah maksudnya tujuan kita. Tempat tujuan kita. Nah, berarti kalau kita sholat tahir di rumah, kalau takdim di jalan, lebih baik takdim atau tahir? Nah, lebih baik tahir. Kenapa? Yang lebih baik yang sekiranya kita sholat di rumah. Daripada kita sholat di jalan, karena kalau sholat di jalan kadang-kadang kita susah dapat airnya, kamar mandinya, tempat sholatnya, kadang juga repot, tidak seperti di rumah. Nah, begitu juga sebaliknya. Sebaliknya apa? Sebaliknya misalnya ketika kalian sudah mau pulang dari Tuban, pulangnya sebaliknya seperti itu, waktu yang sama. Ini setelah masuknya waktu sholat duhur. Setelah masuknya waktu sholat duhur sama waktunya. Ya, kalau kalian takdim berarti kalian sholat di mana? Hah? Bisa sholat di rumah, bisa sholat di rumah sebelum berangkat. Tapi kalau kalian takhir sholatnya akan di jalan, ya, karena takut nanti kalau sholat di rumah ya akhirnya kan ya, khawatir waktu maghrib akan keluar. Berarti yang afdol apa? Yang afdol takdim. Karena kalau takdim sholatnya di rumah. Tapi kalau misalnya perjalanan jauh ke Semarang. Habis sholat duhur, kita berangkat. Kita mau sholat duhur di jalan, jamak takdim sama asar pun tetap sholat di jalan. Mau takhir duhur ke asar pun tetap sholatnya di jalan. Sama aja. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita sampai di Tuban misalnya, kan kita niat 2 hari, 3 hari. Kita takdim tetap di rumah, sholatnya kita takhir ya tetap di rumah. Yang afdol yang mana? Yang afdol yang mana? Yang afdol tak? Apa takhir? Adakhi? Ibn Hajar mengatakan takdim af. Imam Romli mengatakan takhir af. Ini huwa. Fata. Mana tadi? Al-afdol. Liman kana sa'iran fi ahadil waqtain nazilan fil ahor. Kalau dia satu dalam salah satu waktu sholat dia berada di rumah. Salah satu waktu sholat dia berada di jalan. Maka dia lebih baik sholatnya. Jama' di mana dia ketika itu berada di rumah. Bisa takdim, bisa tak. Wa in kana nazilan aw sa'iran fihima ini fi waqtayhima, di dalam kedua waktu salat itu tetap dia semuanya berada di jalan atau semuanya berada di rumah. Fa taqdimu inda Ibnu Hajar afdal, menurut Ibnu Hajar afdal takdim. Musara'atan li bara'ati zima, biar apa kalau takdim? Biar cepat-cepat bebas dari tanggungan. Selesai sudah takdim, dia selesai, tidak wajib lagi untuk melaksanakan salat keduanya. Wa ta'khiru inda ramli afdal. Tapi Imam Rawi mengatakan takhir afdal. Kenapa? Kenapa indah romli afdal? Faham apa enggak itu? Jangan cuma baca. Li'ana waqta saniya waqtun lil ula fil uzur wa ghairih wa waqtul ula waqtun lisaniya fil uzur faqat. Apa maksudnya? Kita katakan, menurut Imam Romli, yang afdal itu takhir, enggak usah takdim. Kenapa kok takhir? Karena sebenarnya kalau ente takdim, berarti ente sholat kedua dilaksanakan di waktu sholat yang pertama, kan gitu. Ente takdim asar misalnya, berarti ente melaksanakan sholat asar di waktunya sholat duhur. Itu kan takdim. Itu boleh apa enggak seperti itu takdim itu? Boleh kalau ada uzur. Dan sah sholat duhurnya sah, asalnya sah kan sah. Boleh karena ada uzur yaitu safar. Takdim. Ya kan? Kalau enggak ada uzur boleh apa enggak? Ya sah apa enggak sholatnya? Dalam arti sah apa enggak kalau enggak ada uzur? Enggak ada uzur, ente di rumah sekarang. Ah, ana mau sholat asar duluan. Padahal masih waktu sholat duhur. Enggak ada uzur, enggak ada apa-apa. Boleh? Boleh. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh kan ya? Sekarang sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa? Sekarang waktu sholat duhur misalnya. Ana enggak mau sholat duhur sekarang. Ana mau takhir. Nanti sholat duhurnya di waktu sholat asar. Ketika asar, dia sholat. Sah apa enggak? Nah, ini bedanya. Kalau tadi ente dahulukan sholat asar di waktunya sholat duhur, enggak ada uzur, enggak sah. Tapi kalau ente akhirkan sholat duhur ke waktu asar tanpa uzur, tetap sah. Walaupun dosa. Tapi kita bicara sahnya. Nah, sahnya sah. Walaupun sengaja, ana enggak mau sholat duhur sekarang. Ana mau sholat duhur di waktu asar nanti. Enggak ada uzur. Sah ketika dia sholat duhur di waktu asar. Sah apa enggak? Sah. Malah harus memang kan? Qadha. Harus. Tapi dia dosa. Tapi tetap, yang penting tetap sah. Beda. Ah, ana enggak mau sholat asar nanti. Ana mau sholat asar sekarang. Waktunya sholat duhur. Sah. Enggak sah dia. Nah, artinya karena waktu yang kedua, waktu asar misalnya, waktu sholat yang kedua, itu bisa menjadi waktu sholat yang pertama. Baik ada uzur ataupun tidak ada uzur. Berbeda dengan sebaliknya, waktu sholat yang pertama tidak bisa menjadi waktu sholat yang kedua. Kalau tidak ada uzur. Maka yang afdal mengakhirkan sholat pertama di waktu sholat kedua. Ini menurut siapa? Wa ta'khiru inda ramli afdal ya anna waqta tsaniyah, karena waktu sholat yang kedua menjadi waktun lil ula, menjadi waktunya untuk sholat yang pertama. Fil uzur, kalau ada uzur, safar misalnya, ada safar, wa ghairiha ataupun tidak ada uzur, tetap sah sholatnya. Wa waqtul ula waqtun lisaniyah, dan waktu sholat yang pertama menjadi waktu sholat yang kedua kalau ada uzur faqat hanya. Tapi kalau ada uzur, nah boleh dan tidak sah. Naam. In iktarana ahadul jam'in bikamalin dunal ahar fahuwa aula ittifaqan. Iya, kalau misalnya salah satu daripada dua jama' imma taqdim wa imma, salah satunya bisa ada kesempurnaan yang tidak ada kesempurnaan tersebut kalau dia jama' dengan yang lain, fahuwa aula ittifaqan, maka itu lebih baik ittifaqan tanpa ada khilaf baina Ibn Hajar Romli. Faham? Jadi misalnya kesempurnaan ini contohnya dia mendapatkan pakaian menutup aurat. Kalau dia takdim, dia bisa mendapatkan pakaian karena ada temannya yang meminjamkan. Tapi kalau dia takhir, dia nanti tidak punya pakaian untuk sholat. Berarti yang afdal takdim. Mindaman? Menurut siapa? Ittifaqan tanpa ada khilaf. Begitu juga sebaliknya. Kalau sholat sekarang dia tidak mendapatkan pakaian. Tapi kalau sholat nanti, dia bisa menunggu temannya mendapatkan pakaian. Ya, maka yang afdal takhir. Menurut siapa? Nah, ittifaqan tanpa ada. Ya, terakhir mas'alatun. Law shalla dzuhur ma'al asr awil maghrib ma'al isya, jamak takdim. Kadang-kadang ada yang bertanya ini, salat takdim di waktu safar. Dzuhur dengan asar ditakdim atau maghrib dengan isya ditakdim. Tahu-tahu dia sampai rumah di waktu dzuhur dengan asar contohnya. Dia sampai di rumah di waktu asar kan jelas. Ini kadang-kadang dia sampai rumah belum asar. Dia sudah takdim dzuhur dengan asar. Tapi dia nyampe di rumahnya pulang, padahal asar belum masuk waktunya. Apa dia wajib sholat lagi? Ya sudah baca. Maka tidak wajib sholat. Begitu juga maghrib dengan isya, dia takdim. Ya. Misalnya sampai di rumah, padahal masih ada waktu sholat mal. Summa akom. Akom ini sudah mukim, sudah sampai di rumah. Qobla duhuli waktu sholat sah, sebelum masuknya waktu sholat yang kedua. La tajib alaihi i'adatu sholat saniyah. Tidak wajib atasnya untuk mengulang sholat yang kedua fi waktiha di waktunya. Jadi ente bebas, tidak usah lagi sholat. Walaupun ketika itu ente sudah bukan Musa. Coba. 112. Yang mana? Al-Faidah Al-Khamisah yaqulun Nasara Inna Isa binullah. Orang Kristen mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair. Qalatin Nasara Isa ibnu. Qalatil Yahudu Uzairub. Ya, makanya tidak boleh waqaf di sini. Dalam membaca ayat itu tidak boleh waqaf. Jadi jangan nanti baca Waqalatil Yahudu. Berhenti. Uzair Ibnullah. Bisa menjadi mur. Tapi berarti ente yang ngomong itu. Karena ente waqaf sudah. Berhenti. Jadi kalau tidak kuat Waqalatil Yahudu. Harus diulang. Waqalatil Yahudu Uzair Ibnullah. Jangan Waqalatil Yahud. Uzair Ibnullah. Mur. Tad. Ya, paham ya? Juga begitu juga waqalatin nasara, ya, Isa binullah itu sama. Jadi enggak boleh termasuk itu tempat-tempat yang kalau waqaf berbahaya. Berbahaya. Jadi bisa mengakibatkan kafir murtad. Makanya ada teka-teki. Ada kalimat kalau dibaca sempurna maka itu iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibaca separuh, tidak dilanjutin, kufur. Apa itu? La ilaha. Jangan nanti katakan la ilaha. Berdiam. Tidak dilanjutkan. Besok dilanjutin. Ya. Mur. Berarti nanti mengatakan tidak ada tuh Tuhan. Padahal Tuhan itu ada. Harus dilanjut. La ilaha illallah. Tidak boleh berhenti di situ. La ilaha berhenti. Ya, illallahnya besok. Tidak boleh. Ya. Sama dengan ini juga sama. Nah, jadi orang Nasara mengatakan Tuhan apa Isa termasuk Tuhan, anak daripada Tuhan, ya. Three in one mereka mengatakannya, Trinitas. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Jadi anggaplah artinya mereka meyakini ada Tuhan selain Allah karena mereka mengatakan tidak mungkin Isa itu manusia biasa. Kenapa? Karena Nabi Isa ini dilahirkan tanpa ayah. Dan mereka meyakini itu karena ibu Nabi Isa siapa? Ibu Nabi Isa, Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam, tidak punya suami, tidak menikah dia, kok bisa melahirkan? Dan mereka tidak berani ngata-ngatai dengan kata-kata atau dengan dugaan yang jelek, karena mereka tahu Nabi Isa, Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam ini imra'ah shalihah, tidak pernah keluar dari tempat khulwahnya dia, selalu khidmah ke masjid, tidak pernah bertemu dengan laki-laki, apalagi sampai bersentuhan. Itu Sayyidatul Maryam. Jadi mereka, ini yang dikatakan oleh Nasara. Ya, orang Yahudi kebaliknya. Orang Yahudi malah mengatakan, oh itu anak zina. Na'udzubillahi minzalik. Salah, dua-duanya salah, dua-duanya kafir. Jadi yang orang Yahudi mengatakan anak zina, ini berarti Siti Maryam zina. Ini hasilnya. Yahudi. Ya, berarti juga mereka kah? Orang Kristen juga mengatakan sebaliknya. Ini bukan berzina, tapi ini adalah anaknya Allah. Tidak mungkin tanpa ayah. Mereka mengatakan tidak mungkin tanpa. Apakah mereka tidak melihat kepada asal-usul mereka? Asal-usul mereka dari siapa? Nabi Adam, Siti Hawa. Ya kan? Nabi Adam, apa ada ayahnya? Apa ada ibunya? Lebih aneh apa enggak? Lebih aneh apa enggak? Lebih aneh. Kalau saya Nabi Allah Isa, tidak ada ayahnya. Tapi masih ada. Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kok mereka tidak menganggap Nabi Adam anaknya Allah? Tidak mengatakan anaknya Allah, kenapa? Siti Maryam kenapa tidak dikatakan anaknya Allah? Tidak ada ibu? Ibunya, kan gitu. Kenapa tidak mengatakan anaknya Allah? Ya, artinya apa? Kalau kita mau main dengan akal, ya bisa aja. Allah SWT menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Karena menurut akal kita orang Nabi Adam tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya bisa. Siti Maryam tidak ada ibunya juga bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Kenapa kok Nabi Isa dipermasalahkan? Apa tidak mungkin, tidak bisa Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ada ayah? Ya bisa-bisa aja Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita yakini, tapi mereka meyakini yang lain. Nah, itulah ya, mereka menjadi kafir. Di situ mereka menjadi kafir. Nah, ini dikatakan oleh Nasara, yaqulun Nasara inna Isa ibnullah. Li'annahu la yakun maulud illa ma'a wujudil ab. Tidak mungkin ada anak tanpa ayah. Tidak mungkin. Pasti ada. Namanya anak pasti dihasilkan daripada sperma wanita dan sperma lah. Laki-laki baru terjadi kehamilan. Ini tidak mungkin. Wa ujiba. Ini sebutkan sini. Wa ujiba maka dijawab bi'anna amro Adam ajab minhu. Perkalanya Nabi Adam lebih mengherankan daripada Nabi Allah Isa. Fa'inahu khuliqah bila abin wala ummin. Tapi mereka tidak mengatakan Nabi Adam anak Allah. Fallahu qadirun ala. Jadi Allah mau menciptakan Nabi Isa tanpa ayat, bisa-bisa aja. Ya. Wa yaqulun innahu salisu salasa. Mereka juga orang Nasara mengatakan salisu salasa. Jadi artinya Nabi Isa ini termasuk Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Ujiba aidon. Kenapa dijawab juga kaifa yakunu ilah yakhruju min farji imra'ah? Bagaimana kok Tuhan Nabi Isa ini kok dianggap Tuhan padahal Nabi Isa keluarnya dari mana? Farji imra'ah. Dari kemaluan wanita. Alladhi huwa afhas syai'in minha. Yang paling bah afhas, ini paling keji, paling bau. Ya kan gitu. Kalau mending dari wajahnya kan? Wajahnya yang lebih enak dilihat, lebih ini. Ini dari arah situ keluar Tuhan. Kalau dari wajahnya keluar masih lebih ringan. Ini dari sesuatu yang tempat di situ keluar air kencing, keluar head, darah, nifas, mazi, wani, keluar Tuhan juga di situ masa. Kan enggak mau? Lebih ringan kalau Nabi Isa keluar dari mulut lah, keluar telinga laris. Ini dari sana keluar. Walau kana yakhruju min ainiha aw ghairiha lakana akhaf. Akan lebih ringan. Au mahadamana. Jadi mereka mengingkiri Nabi Isa anak biasa, manusia biasa, karena dianggap sebagai Tuhan. Kemudian dianggap mereka menganggap sebagai Tuhan. Lamma mata rijalun salihun. Ketika orang-orang soleh meninggal, min qaumi Nuhin alaihi salam, yang mereka adalah kaum daripada Nabi Allah Nuh. Qala ashabuhum alladzina kanu yaqtaduna bihim, mereka teman-temannya mengatakan, yang mereka mengikuti dan meneladani mereka, ya, law sawarnahum kana aswaq lana ila ibadah, andai kata kami menggambar mereka, orang-orang soleh tersebut, maka kami akan lebih rindu, lebih semangat dalam arti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Karena orang soleh mereka. Kita melihat orang soleh tambah rindu ibadah, kan gitu. Kita melihat orang soleh tambah ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Itu tandanya orang soleh kelihatan. Bahkan jangan melihat orang soleh, melihat fotonya aja sudah. Apalagi melihat langsung orang soleh. Tambah kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Taala, ingin mengikuti mereka, meneladani mereka. Ini yang diinginkan oleh kaumnya Nabi Allah Nuh dengan menggambar mereka. Lama kelamaan dibisiki oleh mereka. Ini gambar aslinya, dibisiki oleh jin, oleh iblis. Kalau gambar itu bisa mengingatkan kepada Allah, bikin semangat untuk ibadah, apalagi kalau dijadikan patung. Ya, lebih baik dijadikan patung, lebih kan ada bentuknya. Aduh, lebih efektif, lebih mendapatkan hasil yang mereka inginkan, lebih banyak daripada kalau cuma gambar. Oh iya ya, dibikin patung. Mereka tidak menyembah patung. Awal mulanya mereka tidak menyembah patung. Tapi siapa yang menyembah patung? Keturunan mereka. Keturunan mereka, orang-orang yang kaumnya Nabi Allah Nuh, mereka tidak menyembah patung, hanya membuat patung. Tetapi generasi itu sudah selesai, datang generasi yang baru, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, mereka dibisiki oleh iblis. Nih, tahuku. Ya, kakek nenek moyang kamu itu, kakek ayah kamu semuanya itu menyembah patung-patung ini. Dengan berkat menyembah patung ini mereka dapat hujan. Dengan berkat menyembah patung ini mereka dapat rezeki. Buktinya kamu sekarang seret rezekinya seperti ini, tidak dapat rezeki, hidup pelarat. Nah, ini karena kamu tidak menyembah. Coba kamu kembali menyembah. Menyembahlah mereka, terbisikkan dengan bisikan setan dan iblis. Nah, di situ awal mulanya mereka menyembah patung awal mula. Fasawwaruhum falamma matu. Nah, ini ketika mereka mati, mereka yang ngerti siapa itu, gambar apa atau patung apa itu. Ja'a aharun dabba ilaihim iblis membisikkan kepada mereka sesuatu. Faqala, iblis mengatakan kepada mereka, innama kanu ya'budunahum, bahwasanya mereka itu dahulunya mereka menyembahnya. Wa bihim yusqaunal matar, dan dengan sebab mereka ini mereka diberikan atau diturunkan hujan, diturunkan rezeki. Fa'abaduhum, akhirnya mereka juga menyembah dengan sebab bisikan. Yang ketujuh, yang terakhir, istab adal kufar an yakuna rasul basaron, orang kafir itu menganggap baid, menganggap aneh, langkah tidak mungkin, artinya mustahil. Apa itu rasul, masa orang biasa? Ya, ma dihadza rasul. Ya, yamsun fil aswak, yamsi fil aswak. Itu yang dikatakan oleh kufar Quraisy. Kenapa sih? Kok orang Nabi Muhammad ngaku Nabi, padahal Nabi Muhammad ya berjalan di pasar, makan juga bersama, makan dendeng kayak kita, nikah juga sama dengan seperti kita. Terus ngaku-ngaku dia itu utusan Rasul, utusan Allah, utusan Tuhan, padahal dia manusia biasa. Nah, mereka menganggap kalau utusan Allah itu yang pantas adalah malaikat-malaikat itu utusan Allah, beda dengan kita sebagai manusia. Istab adal kufar an yakuna rasul basara. Jadi mereka menganggap baid, mustahil atau sesuatu yang baid. Ya, kalau rasul itu dari kalangan manusia biasa. Wala yastabidun an yakuna ilahu hajaran. Tidaklah mereka melihat kepada keadaan mereka sendiri. Apa? Mereka menyembah apa? Kenapa tidak dianggap aneh? Lebih aneh mana? Kok dianggap aneh kalau Nabi itu manusia biasa? Tidak mungkin Nabi utusan Allah kok manusia biasa. Tapi mereka tidak menganggap aneh diri mereka sendiri menyembah patung. Batu disembah. Dianggap sebagai Tuhan. Batu dianggap sebagai Tuhan. Ini lebih aneh. Karena itulah mereka tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat hidayah, dan semoga hidayah tersebut tetap ada bersama kita sampai ajal menjemput kita, dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita Islam, dalam keadaan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, cucu anak cucu turunan kita, murid-murid kita, dan orang-orang yang minta doa kepada kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya kunia shaliha jami'a fi dunya wa akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ini kok panjang pertanyaannya ini. Jika ada makmum masbuk yang tidak tahu bahwa imamnya sudah selesai sholatnya, dan di rokaat yang selanjutnya ia melihat makmum masbuk lain ruku dan ia mengikutinya padahal fatihahnya belum selesai ia baca. Ini fatihah yang mana ini? Jika ada makmum masbuk yang tidak tahu bahwa imamnya sudah selesai sholatnya. Imamnya sudah selesai sholatnya. Terus, dia mengikuti imam tersebut. Dan di rokaat yang selanjutnya, ia melihat makmum masbuk lain. Ruku. Dan dia mengikutinya. Padahal fatihahnya belum selesai ia baca. Karena ia menyangka bahwa bacaan fatihahnya masih ditanggung oleh imam. Kemudian setelah mengetahui atau sadar, apa yang harus dia lakukan? Yang penting kalau dia tidak membaca fatihah, dia harus menggantinya dengan satu rokaat. Jadi harus menambah satu rokaat. Bagaimana hukum orang yang sedang sholat membawa tisu di tangannya ketika sujud karena sedang flu? Bawa tisu ketika sujud tidak masalah. Yang penting tisu yang dia bawa jangan digunakan untuk sujud, ditaruh di atas atau di bawah dahinya ketika sujud. Itu yang tidak boleh. Kecuali jangan dibawa. Ditaruh di tempat dan sujud di atas tisu dengan dahinya, dengan dahi kita, maka hukumnya masih sah. Tapi kalau sambil kita bawa, kita pegang tisu itu, dan kita tahu dari kita, dahi kita kita taruh di atas tisu, maka hukumnya tidak sah. Jadi kalau tidak ditaruh di bawah dahi kita, tidak masalah membawa tisu. Yang penting tisunya suci aja. Jangan ada darah, jangan ada najis-najis yang tidak dimakfung. Ya Rabbana tarafna.